Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'du. Bertemu lagi bersama saya Qori Aldi Ahmad Wijaya dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini, tepatnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, tepatnya pada tanggal 18 Syaban 1437 Hijriah. Saya akan menceritakan tentang riwayat kehidupanku. 14 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2002 atau tanggal 12 Rabiul Awal 1423 Hijriah, saya lahir di sebuah desa di Kecamatan Krian, yaitu Desa Penukawan. Dan saya dibesarkan oleh orang tuaku semasa saya kecil hingga sekarang ini. Dan pada tahun 2003, saya pernah berjalan-jalan atau momen kebahagiaanku saat kecil, saya berwisata ke Surabaya, yaitu ke Kebun Binatang Surabaya untuk refreshing atau menenangkan diri sekaligus rekreasi. Dan saat itulah saya senang sekali dan saya tertawa-tawa melihat aksi binatang yang lucu dan menggemaskan. Dan pada kelahiran adikku yang pertama, yaitu Alia Salsabila, pada tanggal 1 September 2004 atau tanggal 18 Rajab 1425 Hijriah, saya itu masih berjalan, saya masih jalan-jalan bersama ayah saya ke Desa Watu Golong, Kecamatan Krian. Dan melihat pemandangan alam sekitarnya. Dan saya mulai menuntut ilmu di sekolah TK Dharma Wanita Kemasan pada tanggal, kira-kira tanggal 18 Juli 2007, kira-kira bulan Rajab tahun 1428 Hijriah. Dan saat itu saya menggemari hobi bermain organ atau piano yang kita kenal dengan keyboard. Dan pada akhir Desember 2007, saya pernah berkunjung ke Taman Remaja Surabaya yang kita kenal dengan THR untuk bermain piano bersama teman-teman saya saat semasa TK dulu. Saya disuruh untuk bermain piano dan menyanyikan lagu-lagu. Dan pada tahun 2009, bulan Juni 2009, sebelum saya perpisahan dari TK Dharma Wanita Kemasan, saya berpesan kepada anak-anak penggemar musik di kemasan dahulu untuk sering berlatih dan janganlah mudah putus asa. Dan pada bulan Juli 2009, tanggal 13 Juli 2009, saya diterima di SDN Kemasan Kecamatan Krian, yaitu sekolah SD yang paling unggul yang kedua di Kecamatan Krian. Dan SD ini sekarang tahun 2016 ini sudah menjadi gudang prestasi bagi peserta didiknya. Dan saat itu saya masih menggemari hobi bermain keyboard atau organ. Dan mulai bulan November 2011, semasa saya kelas 3 SD, saya pensiun dari hobi bermain organ dan beralih profesi menjadi kori atau pelantun ayat-ayat suci Al-Quran. Pertama, sebelum saya menjadi kori, saya sering menyanyi-nyanyi sendiri dengan bahasa yang aneh dan tidak diketahui oleh orang. Tetapi lagu tersebut dinyanyikan dengan merdu seperti kosida-kosida di Arab. Dan akhirnya saya disuruh oleh guru saya untuk menjadi muridnya di tempat belajar kori di Ponokawan RT4. Saya dahulu belajar kori atau qiraat diasuh oleh Ustadz Muhammad Munir, yaitu salah satu warga RT4 RW1 Ponokawan yang dahulunya menjadi juara MTQ tingkat Kabupaten Sidoarjo pada era tahun 80-an. Dan pada tahun 2012, tepatnya di bulan Juli tanggal 20 atau bertepatan dengan awal Ramadan, Aldi mengikuti lomba MTQ tingkat Kecamatan Krian dan bertempat di Masjid Rowo Mulyo di Kecamatan Krian. Dan akhirnya saya melantunkan ayat suci Al-Quran dan selang beberapa jam kemudian nama saya dipanggil dan berhak mendapatkan juara yang kedua. Dan akhirnya pada tanggal 4 April 2013, saya mengikuti seleksi lomba MTQ di Kecamatan Krian, tepatnya di SDN 1 Krian di Jalan Raya Kyai Hajar Dewantoro, Krian. Saya melantunkan ayat suci Al-Quran dan mendapatkan juara yang ke-1. Akhirnya saya dikirimkan ke Kabupaten Sidoarjo. Dan Kabupaten Sidoarjo kebetulan mengadakan lomba MTQ dalam rangka memperingati Hardiknas bertepatan pada tanggal 2 Mei 2013. Dan saya melantunkan ayat suci Al-Quran. Sebelum itu saya berangkat dari rumah di Ponokawan diantar oleh pengasuh saya atau pembimbing pada saat belajar ori di pondok kawan. Sampai di sana akhirnya saya melantunkan ayat suci Al-Quran dan mendapatkan juara yang kedua tingkat kabupaten. Setelah itu guru agama di SDN Kemasan memberikan saya pengumuman bahwa tanggal 11 Mei 2013 diadakan seleksi lomba MTQ kembali di Kecamatan Krian, tepatnya di Masjid Keterungan Krian. Akhirnya saya, sebelum saya mengikuti lomba, saya pada saat pembukaan saya disuruh membaca Al-Quran dan kemudian saya mengikuti lomba MTQ dan alhamdulillah saya mendapatkan juara pertama tingkat kecamatan. Akhirnya saya dikirim kembali ke kabupaten pada tanggal 29 Mei 2013 pada saat Festival Pendidikan Agama Islam se-Kabupaten Sidoarjo. Dan saat itu sebelumnya diadakan pawai ta'aruf dan setelah pawai kemudian peserta lomba daftar untuk mengikuti lombanya masing-masing dan akhirnya saya mendaftarkan diri untuk mendaftarkan sebagai peserta MTQ tingkat Kabupaten Sidoarjo di Masjid Agung Sidoarjo. Dan saya mendapatkan urutan ke-12 karena Kecamatan Irian urutan ke-12. Dan nama saya dipanggil seusai sholat duhur. Tepatnya pukul 12.30 atau setengah satu siang. Akhirnya saya membacakan ayat suci Al-Quran. Dan pada pukul setengah dua siang atau pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Pendopo Delta Waluyo Sidoarjo, atau yang pendopo yang terletak di sebelah utara alun-alun Sidoarjo. Mohon maaf, pendopo paling pendopo Geraha Waluyo. Saya tidak tahu, sudah lupa namanya. Ketika itu saya dipanggil dan mendapatkan juara yang ke-1 dalam lomba MTQ tingkat Kabupaten Sidoarjo dan mendapatkan piala, piagam serta uang pembinaan. Dan saya sebelum lomba tersebut saya berkhitan atau sunat pada tanggal 13 Mei 2013 dan pestanya diadakan pada tanggal 25 Mei 2013 bertepatan dengan hari kedua dalam usiaku yang ke-11 tahun. Dan pada bulan September 2013, tepatnya tanggal 17, saya mengikuti lomba MTQ tingkat provinsi Jawa Timur dan membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian saya mendapatkan juara yang ketiga tingkat provinsi Jawa Timur. Kemudian saya tempatnya pada lomba MTQ tingkat provinsi Jawa Timur yaitu di Lembaga Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Timur Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan tidak berhenti sampai situ, juara saya masih berlanjut yaitu lomba azan tingkat Kecamatan Krian pada tahun 2014 dan mendapatkan juara yang ketiga. Tetapi saat juara saya berhenti sampai situ saja, saya tidak menyerah dan terus berusaha hingga berhasil. Dan pada tahun 2015 saya mengikuti konferensi di Jalan Raya Kanigoro Krian untuk mengikuti festival pada Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1436 Hijriah, bertepatan pada tanggal 3 Januari 2015. Dan sebelum saya pindah ke tempat yang saya tempati, yaitu di Pasuruan ini, saya pernah berpesan kepada seluruh warga Ponokawan untuk selalu berjuang, berjuang, berjuang tanpa putus asa untuk mendapat kesuksesan dan keberhasilan. Dan janganlah mudah menyerah. Mudah-mudahan seluruh warga Ponokawan diberikan kesehatan dan panjang umur. Itulah pesan Aldi yang terakhir ketika di Ponokawan Krian. Dan insya Allah kita bertemu lagi pada tanggal 31 Mei 2016. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.